Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya kita kembali bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada hari ini kita sudah membaca sampai pada bab adab istinja. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والظل أي ويجتنب البول والغائط أولى في ظل الناس لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاث. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Yang kemarin kita berhenti pada baris ini. Wadzilla, yaitu tempat di mana orang berteduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salah satu adab beristinja atau adab buang hajat, yaitu tidak boleh kemarin mana. Tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak juga buang air di air buang kencing di air yang diam. Jangan buang air di bawah pohon yang berbuah, jangan juga buang air di at-tariq di tengah jalan. Jangan buang air di lubang dan juga jangan buang air di ini sekarang wazilla. Wazilla itu tempat berteduh orang. Azil Zil itu aslinya bayangan ya gitu. Asli bahasanya secara bahasa az-zil itu bayangan. Kata Imam Al-Ghazali, al-malu zillun zailun. Harta itu bayangan yang hilang. Sore ada di pagi ada di timur, pagi ada di barat, sore ada di timur. Waalaikumsalam ahlan Pak Zulkifli. Aslinya bayangan, jadi di mana banyak orang berteduh di balik bayangan suatu benda, maka disebut azil itu tempat berteduh. Ay wa yajtanibul baula wal ghaita. Maksudnya ay itu kalau arti kalau dulu ngaji kitab kuning di pesantren, ay itu diartiin ay tegasnya gitu. Walaupun sih enggak mesti arti tegasnya gitu. Ayat tegasnya bahwasanya dimaksud dengan zil, dengan maksud dengan kalimat zil yajtanibul baula wal ghaita fi dhillin nas. Tegasnya menghindari kencing wal ghaita aula dan lebih-lebih lagi buang air besar fi dhillin nasi di tempat mana orang banyak berteduh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul mala'ina thalath. Ittaqul mala'ina thalas, jauhilah dari kamu al mala'ina thalas, tempat di mana orang sering melaknat orang lain, yaitu tiga tempat. Jadi kalau di hadis sebelumnya kita bahas ada dua ya. Ittaqul li'anaini, ittaqul la'anaini. Tapi dalam hadis ini ada tiga. Ittaqul mala'ina thalas, jauhilah dari kamu. Ini kurang enak pecinya nih. Ganti dulu. Lebih enak. Cakep. Jauhilah dari kamu al-mala'in salas, tiga tempat di mana orang al-mala'in, tempat di mana orang banyak melaknat orang lain. Yang pertama al-barazu fil mawarid wa qari'ati at-tariqi wa dhilli al-baraza. Al-baraza atau al-barazu itu sama artinya. Kalau al-baraza dia jadi badal, kalau al-barazu dia jadi mubtada. Mubtada dengan khobar, jumlah ismiyah ini adalah badal daripada al-mala'ina salah. Jadi al-baraza atau al-barazu boleh itu. Cuman kalau di sini ini al-baraza, jadi badalnya al-mala'ina salah. Ittaqul mala'ina salasa al-baraza fil mawaridi, yaitu buang air fil mawarid. Apa itu al-mawarid? Al-baruz itu buang air besar. Pup. Gitu ya. Gitu. Buang air besar fil mawarid di saluran air di mana orang banyak ngambil air tersebut, itu namanya mawarid. Mawrid. Di mana orang ngambil air. Wa qari'atit tariq, di tengah jalan. Qari'atit tariq, di tengah jalan. Wa dhilli, dan juga tempat orang berteduh. Wahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ada jelas ini. Wal mawaridu qila. Yang dikatakan sebagai mawarid, qila dikatakan al-mawadi'u allati yaridun nas. Al-mawadi, tempat allati, yang yaridun nasu, orang banyak mengambil air di situ. Ilaiha, yaridun nasu ilaiha. Wakila, dikatakan juga turukul ma, yaitu tempat jalannya air tuh, yang namanya mawarid, tempat jalannya air. Jadi pada intinya dilarang kita buang air besar di tempat di mana orang sering berkunjung ke situ, apalagi kaitannya dengan mengambil air begitu. Wa qari'atut tariqu a'la, yang disebut qari'atut tariq yaitu jalan tengah jalan, a'la yaitu a'lanya, muqaddimat tariq, tempat permulaan jalan. Wa qila sadruh, dikatakan sadruh, tengah-tengahnya jalanan. Wa qila ma barza minhu, dikatakan juga qari atau tariq itu adalah jalan yang kelihatan gitu. Yang kelihatan dari jalan ya di situ, maka kita juga enggak boleh alhamdulillah. Maka enggak boleh buang air di situ, buang hajat di situ. Wa mawadhi'u syam. Jadi pada intinya enggak boleh buang hajat di tengah jalan. Itu kan mengganggu. Ittaqu, ya gimana? A'udhu tariqa, kan gitu. A'udhu tariqa haqqah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah jalan hak dia. Salah satu hak jalan itu kita jaga dari najis. Maksudnya jangan sampai kita buang kotoran di tempat orang banyak pakai jalanan tersebut. Itu kan mengganggu. Itu kan yang mendatangkan laknat, kan gitu. Yang kemarin kita contohin tentang orang datangin laknat kepada orang lain, bagaimana caranya? Ya, dia kencing di tempat orang berteduh. Orang lagi neduh, asik-asik, lagi capek, lelah, kemudian dia istirahat. Kan kalau nyium bau-bauan kan jadi sial, kan begitu kan. Sialan nih, siapa sih yang berak di sini, kan gitu. Lagi jalan enak-enak, tiba-tiba dia nginjek, kan juga, waduh, brengsek nih. Kan gitu, itu kan mengundang laknat orang. Kita sebagai seorang muslim memang enggak boleh itu melaknat orang, tapi kita juga jangan berbuat sesuatu yang mengundang laknat orang. Kita enggak boleh fitnah orang, tapi jangan bikin sesuatu yang akhirnya orang fitnah kita gitu. Jangan mengerjakan sesuatu yang mendatangkan fitnah. Enggak boleh kita fitnah, tapi juga jangan bikin sesuatu yang mendatangkan fitnah. Kan gitu. Kita enggak boleh ngelewatin orang sholat. Orang lagi sholat depan kita tuh enggak boleh kita lewatin. Nah kalau kita lagi sholat, makanya kasih sutro, kasih tanda biar orang lain enggak sholat begitu. Ada nyambung. Gitu ya. Enggak boleh di situ, maka cegah orang lain untuk tidak melakukan itu. Ahlan bikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi jangan egois gitu ya. Jangan fitnah orang. Maka itu jangan bikin hal yang bikin orang jadi fitnah kan gitu. Enggak mau disebut perempuan nakal. Enggak mau disebut perempuan badung. Enggak mau disebut perempuan yang macam-macam. Tapi tiap hari pulang jam 3 malam. kan gitu. Makanya rok sepaha dianterin sama orang laki beda-beda tiap malam, kan orang jadi ngomongin, gimana nggak ngomongin kan gitu, perempuan anaknya si Abes itu kan gitu ya kan, nggak mau dibilang apa namanya perempuan julid, tapi setiap ketemu orang ngomongin orang mulu kan gitu. Jadi jangan apa namanya jangan fitnah, tapi juga jangan membuat orang apa namanya jangan membuat sesuatu yang jadi fitnah. Jangan apa namanya jangan melaknat, tapi kita juga punya larangan dalam syariat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilaknat orang. Ya sama-sama aja begitu. Jadi sama-sama gitu. Termasuk qari'atut thariqi itu buang hajat di tengah jalan. Wa mawadhi'u syamsi, dan tempat sinar matahari, tempat tertujunya sinar matahari, fi syita'i di musim dingin, ke mawadhi'udh-dhilli fi shayfi, seperti tempat berteduh di musim panas. Nah, jadi maksudnya tempat berteduh itu bisa saja tempat yang ada atapnya, yang kita berharap bayangan dari benda tersebut, atau tempat yang memang plong langsung bertemu dengan matahari. Karena tempat yang tidak ada atapnya langsung terkena sinar matahari di musim dingin itu jadi tempat zil, tempat berteduh gitu ya. Kita ini agak enggak masuk akal nih, enggak bisa bayangin kalau di Indonesia mana ada tempat langsung kena matahari jadi tempat berteduh. Kita sih kagak ada. Itu namanya berjemur kan gitu. Tapi kalau kita lihat di negeri-negeri Timur Tengah, jazirah, atau yang pernah umroh atau haji ke Mekah Madinah, apalagi Madinah ya, kalau musim dingin yang umroh di awal atau akhir tahun di Desember Januari itu kan musim dingin tuh. Itu kalau musim dingin orang tuh lebih enak nih. Ya kita rasain sendiri, itu nongkrong di depan Nabawi yang kagak ada atapnya langsung kena matahari. Karena enak banget, karena emang dingin banget gitu. Nah, maka begitu juga sana, tempat berteduh itu bukannya tempat di mana orang berteduh dengan bayangan benda besar, tapi juga berteduh di bawah langsung sinar matahari pada musim dingin. Maka juga sama, artinya jangan sangka kalau larangan ini hanya untuk tempat-tempat teduh yang di mana ada benda besar kemudian kita berharap dari bayangan tersebut, bukan. Tapi juga di tempat yang bersih daripada benda tersebut, clear, tidak ada benda besar langsung terkena matahari, itu juga jadi tempat berteduh di musim dingin. Maka nggak boleh tuh. Jadi di musim panas nggak boleh kencing berak di situ, di musim dingin juga sama, karena itu tempat di mana orang berteduh. Wa yahrumul baula 'alal qabri, diharamkan juga kencing di kuburan. Orang ngencingin kuburan, kama yahrumul julus 'alaihi, sebagaimana diharamkan duduk di atas kuburan, ini juga sama. Duduk di atas kuburan enggak boleh. Makanya kalau kita buka kitab Asy-Syafi'iyah, jumhur ulama yang mensunahkan bacaan Al-Qur'an di kuburan, kan jumhur ulama 4 mazhab. Saya punya videonya ya. Enggak tahu ya di channel ini apa channel Rumah Fikih, tentang kebolehan baca Al-Qur'an di kuburan, seluruh 4 mazhab sepakat itu. Tapi dalam kitab-kitab ulama itu tidak ada yang mensunahkan duduk, semuanya bacanya berdiri gitu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kan juga sama. Disebutkan oleh Imam dalam Hasyiat Umairah. Hasyiat Umairah itu menyebutkan seperti itu, bahwa kalau dia ke kuburan baca Al-Qur'an ya bagus, cuma baca Al-Qur'annya sambil berdiri gitu. Kenapa berdiri? Karena berdiri itu sikapnya orang yang bergegas gitu. Sikap badan orang bergegas tuh enggak mungkin duduk. Kalau duduk tuh orang yang mulai leye. Orang yang mau nyantai itu duduk. Nah, kayak gini nih, mau nyantai ini duduk. Tapi orang yang sifatnya bergegas dia berdiri. Kenapa? Agar tidak berlama-lama samping kuburan gitu. Agar tidak berlama-lama, kemudian akhirnya dia ngomong yang macam-macam di kuburan. Maka sikapnya tuh berdiri. Karena itulah sikapnya orang yang bergegas. Karena kalau duduk berarti dia mau nyantai-nyantai. Terlalu lama di kuburan membahayakan. Apalagi yang dikubur adalah orang yang tercinta. Wah, ngomongnya macam-macam udah ntar gitu. Wa kadza yahrumul baula fil masjid, begitu juga diharamkan kencing fil masjid, di dalam masjid. Wa in kana fi ina'in 'ala ar-rajihil mufta bihi, wa in kana, walaupun kencingnya fi ina'in, di dalam wadah. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, al muftabihi, yang jadi fatwanya mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi diharamkan kencing dalam masjid. Maka beberapa ulama mempermasalahkan, bukan beberapa, banyak ulama mempermasalahkan orang kencing, apa orang kencing, tempat qada'ul hajat, tempat buang air itu di dalam masjid. Orang mempermasalahkan itu gitu. Karena jangankan cuman kencing ya, orang siwakan aja beberapa ulama mempermasalahkan, karena itu kegiatan membersihkan. Jangan dilakukan di haram al-masjid, di tempat haramnya masjid, di luar saja. Maka Masjid Nabawi itu semua tempat buang airnya di luar kan gitu. Masjidil Haram apalagi. Makanya kalau kita udah masuk Masjidil Haram, repot tuh kalau mau kencing lagi kan. Susah, muternya susah, kejauhan. Jadi gitu juga sama, masjid-masjid perlu diperhatikan agar buang hajatnya dibikin di luar. Iya tentu di area masjid. Cuman jangan sampai orang kalau mau ke toilet tuh kudu masuk masjid. Jangan begitu. Orang kalau mau ke toilet ya langsung ke toilet. Jangan masuk masjid dulu karena toiletnya disediakan dalam masjid. Jadi orang kalau mau ke toilet langsung masuk masjid dulu, ya jangan begitu. Itu yang mesti diperhatikan. Wa yukrahul baulu, dan juga dimakruhkan al-baulu, kencing qa'iman secara berdiri, illa li'udhrin, kecuali tanpa sebab. Jadi kencing berdiri hukumnya makruh, illa li'udhrin, kecuali ada sebabnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alahu li'udhrin, pernah melakukan hal tersebut, kencing dalam keadaan berdiri, li'udhrin, karena sebab uzur. Ini hadisnya saya lupa nih, hadisnya di mana, kondisinya apa, peristiwanya bagaimana, saya lupa nih. Wallahu ta'ala alam. Qala, dan juga tambahan kata Syekh Matan Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, wala yatakallamu, dan juga salah satu adab dalam buang hajat, wala yatakallamu, dan dia tidak berbicara, adal bauli wal ghaiti, ketika dia kencing atau juga pup, atau juga atau juga buang air besar. Ay nadban, larangan ini sifatnya nadban, sunnah. Maksudnya sunnahnya jangan berbicara, artinya kalau dia berbicara itu sesuatu yang tidak disukai, khilaful aula, atau bahkan sampai dimakruhkan. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat Abu Sa'id ini, Abu Sa'id Al-Khudri kayaknya ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukhrujur rajulani yudribani al-gha'ita kashifai auratahima yatahaddathani fa inna Allah ta'ala yamqutu 'ala dhalik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yukhrujur rajulani, tidaklah dua orang keluar, yadribani al-gha'ita, menuju tempat buang hajat, kashifai auratayhima, dia buka kedua, dia keduanya buka auratnya, kashif itu membuka aurat keduanya, yatahaddatsani, kemudian dua orang ini berbicara, ngobrol, tidaklah ada dua orang keluar dari rumahnya menuju tempat buang hajat, ketika buang hajat dibuka auratnya, kemudian dia berbicara, ya tahaddatsani, ngobrol kongko di tempat buang air, fa inna Allah taala, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, yamqutu ala dzalik, yamqut itu memurkai pekerjaan tersebut. Ini kalau memurkai pekerjaan tersebut mestinya jadi haram nih, mestinya jadi haram, tapi kenapa kemudian jadi makruh? Yamqut, Allah memurkai, ala dzalika, pekerjaan itu, pekerjaan itu, pekerjaan ngobrolnya. Jadi ala dzalika itu ala muhadatsati indal bauli wal ghaid, ngobrol ketika buang air, atau ala dzalika bisa saja kedua-duanya, membuka aurat satu sama lain kemudian ngobrol gitu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dan hadis ini sebagian ulama menyebut hadis ini sifatnya dhaif, status hukumnya dhaif. Statusnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sebahagian ulama mengatakan demikian. Wal maqtu ashaddul bugh, yang disebut al maq, murka, ashaddul bugh, yaitu kemarahan yang sangat. Ashad itu sangat, al bugh itu kemarahan, kemarahan yang sangat. Wal haditsu makruh. Ini juga jadi bingung, wal haditsu makruh itu maksudnya Gak begitu ya, karena makruh itu bukan status hadis. Jadi maksudnya yang benar itu tambahin. Wal hadithu dalilun ala anna dzalika makruh. Hadis ini menjadi dalil bahwa pekerjaan tersebut makruhun, hukumnya makruh. Karena kalau hadis disifati makruh, enggak ada hadis sifatnya makruh. Hadis itu ya sahih, dhaif, sahihul isnad, hasan, dhaif, makbul, ghair makbul, kan gitu. Gharib. Tapi enggak ada makruh. Maka kata ini yang benarnya wal hadithu dalilun, lengkapnya begitu, wal hadithu dalilun ala anna dhalika makruh. Hadis ini menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa pekerjaan yang disebutkan dalam hadis tersebut makruhun, hukumnya makruh. Walam yufdi ila tahrim, dan tidak sampai kepada keharaman. Lam yufdi, tidak mengakibatkan. Yufdi itu mengakibatkan. Lam yufdi, tidak mengakibatkan ila tahrim, kepada keharaman. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah taala abtalaqa, gitu. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu taala itu menyebut hadis yang tadi itu hadis kemakruhan. Kenapa hadis kemakruhan? Karena di dalamnya disebut yamqut, Allah murka. Dan dalam hadis lain ada penyebutan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, tapi dihukumi makruh, yaitu talak. Abghadul halali ila Allah taala talak. Kehalalan yang paling dibenci oleh Allah itu talak. Sama-sama dengan kalimat al-bugh. Al-mukh itu dengan al-mak itu dengan al-bugh itu ya hiya hiya. Huwa huwa. Ya dia dia juga. Dalam hadis ini disebutkan abghad. Kehalalan, kebolehan yang paling dibenci adalah talak. Dan ulama menghukumi talak sesukumnya sebagai kemakruhan. Talak tanpa sebab. Hukumnya kemakruhan. Talak tanpa sebab yang dimiliki oleh suami itu hukumnya kemakruhan. Dalam hadis ini disebutkan kalimat al-bugh dan ulama menghukumi haram. Begitu juga dalam hadis sebelumnya ada kalimat al-maqt, maka juga dihukumi sebagai sebuah kemakruhan. Gitu. Begitu dalilnya gitu ya. Walaupun agak ini nih. Wafi. Saya masih agak kurang puas nih kemakruhan make dalil ini. Kemakruhan. Karena hadisnya hadis da'if juga kan disebutkan oleh sebagian ulama. Hadis riwayat Imam Abi Dawudnya hadis da'if. Kita teruskan. Wafi ma'anal kalami raddus salam. Wafi ma'anal kalami raddus salam. Dan juga yang semakna dengan al-kalam pembicaraan yaitu raddus salam, menjawab salam. Apa maksudnya? Ketika kita buang air besar atau buang air kecil, kita dilarang, dimakruhkan untuk berbicara. Dan yang disebut dengan berbicara itu raddus salam. Wa fi ma'nal kalam, dan juga yang semakna dengan berbicara, dengan kalam, yaitu raddus salam, menjawab salam. Artinya menjawab salam juga termasuk sesuatu yang dimakruhkan ketika kita buang air besar atau ketika buang air kecil. Dan itu pernah terjadi dalam sabda atau namanya dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan salam, salamu alayka ya Rasulullah, dan Nabi Muhammad sedang buang air kecil. Lalu Nabi Muhammad menunggu buang air kecil, setelah selesai dia cebok baru kemudian dijawab salamnya. Maka sebahagian ulama ada yang menganggap bahwa buang salam itu apa namanya, bukan dia setelah buang hajat Nabi Muhammad wudu gitu. Maka ada yang menganggap bahwa menjawab salam itu harus dalam keadaan wudu. Padahal bukan. Nabi Muhammad menghindari menjawab salam ketika buang hajat. Bukan karena pengen wudu. Ya wudu beliau pengen kerjaan. Itu bukan karena pengen jawab salam. Tapi menghindari jawab salam ketika buang hajat. Wa tashmitul a wa fi ma'anil kalami raddus salami wa tashmitul atisi, dan juga tashmit. Tashmit itu mendoakan al-atis, orang yang bersin. Berarti tashmitil atis ini bagi orang yang mendengarkan bersin. Yang jawabannya yarhamukallah. Kan gitu, yarhamukallah. Jadi ketika kita buang hajat, di samping kita ada yang bersin, kemudian dia mengucap alhamdulillah, ya kita juga mestinya itu kan mengucapin yarhamukallah. Tapi gak perlu, kenapa? Karena kita lagi buang hajat. Itu termasuk dimakruhkan ketika buang hajat, menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Dan tashmitul atis ini ya, para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, tashmit al-atis mendoakan orang batuk ini khusus bagi orang yang ketika batuknya mengucap alhamdulillah. Jadi ada orang bersin, mengucap alhamdulillah, ya kita yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin dan dia tidak mengucap alhamdulillah, ya kita enggak perlu yarhamukallah. Malah kalau perlu bilang aja alhamdulillah gitu. Tanbih itu peringatan bagi dia supaya ngomong alhamdulillah. Dan itu yang dikerjakan banyak oleh orang tua kita. Ketika kita bersin, ya anak-anak, ketika kita bersin waktu anak-anak, yang ucap alhamdulillah kan siapa? Mak kita, bapak kita, nenek kita. Supaya ngajarin kita bahwa kalau bersin itu ngucap alhamdulillah. Gitu. Jadi tanbih memperingati dia kalau bersin itu alhamdulillah. Wa tashmitul atisi wa tahmid, dan juga bertahmid alhamdulillah. Maksudnya tahmid itu bagi orang yang bersin alhamdulillah. Itu juga dilarang. Jadi kalau buang air kemudian kita bersin, enggak usah mengucap alhamdulillah, kita lagi buang hajat, enggak boleh. Falau atisa, falau atasa hamid, falau atasa, kalau dia bersin hamidallahu taala biqalbihi. Kalau dia bersin dan dia dalam keadaan buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, hamidallahu ta'amidallaha ta'ala, dia mengucap alhamdulillahi ta'ala biqalbihi, di hatinya. Wala yuharrik lisanahu, dan tidak perlu menggerakkan mulutnya. Jadi tahmidnya alhamdulillah cukup dalam hati kalau dia lagi buang hajat. Wala ila samai, wala ila samai, dan tidak boleh ketika kencing menghadap tangan, kepalanya atau wajahnya dihadapkan ke langit. Wala ya'basu biyadihi, dan janganlah dia melakukan hal-hal yang tidak penting biyadihi, dengan tangannya. Jadi maksudnya jangan, tangannya enggak perlu macam-macam ke kanan kiri gitu. Jangan melakukan kesia-siaan dengan tangan ketika buang hajat. Ketika buang hajat ya udah diam aja. Fokus saja kepada satu titik kan gitu. Fokus kepada satu titik agar bisa keluar semua, perut enak, sholat juga bisa. Gitu. Jadi tangannya wala ya'bas itu mengerjakan pekerjaan yang tidak ada maknanya. Ya'bas itu mengerjakan pekerjaan yang tidak ada makna dan tujuannya. Itu namanya ya'bas. Wala ya'bas biyadihi wa yukrahu italatul ku'udi alal khala. Dan juga dimakruhkan italatul ku'ud. Dimakruhkan duduk lama-lama, ya, alal khala, di tempat buang hajat. Nya udah selesai, tapi sengaja dilama-lamain, macam-macam lah. Dia nyanyi, dia nulis, dia bikin konten YouTube, wah, macam-macam. Itu yang enggak boleh. Wa yukrahu ayyakuna ma'ahu syai'un fihi ismullah. Dan ini makruh ya, makruh itu boleh tapi tidak disukai. Antum punya punya istri, punya bini, punya anak. Bini kita punya aturan. Bini kita punya aturan kalau habis makan piring langsung cuci, jangan digeletakin gitu aja dong. Itu tuh aturan bini kita. Kalau kita habis makan langsung piring digeletakin aja, enggak dicuci, boleh aja, enggak ada dosa di situ. Cuman bini kita enggak suka gitu. Bini kita enggak suka. Setiap hari kita ngelakuin hal yang tidak disukai oleh bini, ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya ribut, kan gitu. Gitu juga sama, makruh itu boleh, cuman enggak disukai oleh syariat. Tiap hari kita ngerjain hal-hal yang tidak disukai oleh syariat, ya susah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Salah satu sebab di mana Allah mendatangkan cinta selain memperbanyak wudu, yaitu kan memperbanyak ibadah yang sifatnya sunnah. Maka kejarnya yang sunnah-sunnah, hindari yang makruh-makruh, supaya apa? Supaya Allah cinta sama kita. Gimana istri mau demen tiap hari kita melakukan hal yang dia enggak suka? Gimana anak mau respect sama kita tiap hari kita ngelakuin hal yang dia enggak suka gitu. Begitu juga syariat. Allah bikin aturan, ini boleh, ini enggak boleh. Ini enggak boleh, ini haram. Ini boleh sih cuman makruh gitu, enggak disukai, enggak demen gitu. Apa ya kita tiap hari mau ngelakuin hal yang tidak disukai Allah? Gimana kita biar dapat cintanya Allah tapi tiap hari kita ngelakuin hal-hal yang dimakruhkan? Waliyadz billah. ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى, dan juga dimakruhkan أن يكون معه شيء, untuk berada pada dengan dia sesuatu, فيه Di dalamnya ismullahi ada nama Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita buang hajat. Dan di antara badan kita, benda yang kita bawa, benda yang kita pegang, ada nama Allahnya. Kal khatam, seperti cincin. Al khatam, seperti cincin. Saya sudah punya buku judulnya Risalatul Khatam. Risalah cincin. Buku kecil, gratis, PDF gitu. Jadi bagi yang mau silahkan download gitu. Pak Zulkifli. Bagus tuh ada dalil lain. Kalau saya belum nemu gitu. Maksudnya di kitab ini hanya ini saja kurang puas gitu. Kalau nanti ada dalil lain amat sangat baik gitu ditampilkan. Terima kasih Pak Zulkifli. Wa kal khatam, seperti cincin yang ada nama Allahnya, wa darahim, dan juga dirham. Dirham ini kalau berarti kalau dirham ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mulai mencetak dirham dan ada nama Allahnya. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW pakai dirham dari Roma, dari Persia, pakai dinar dari Romawi. Dulu orang Muslim belum punya cetakan itu. Wa kadza ma fihi Qur'an, begitu juga yang di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an. Wa ulhiqa bi ismillahi ta'ala ismu rasulihi ta'ziman lahu. Wa ulhiqa, dan di ulhiq itu bahasanya di apa ya? Dikategorikan sama seperti ismullah, maksudnya dikategorikan hukumnya dimakruhkan di bawah ketika dia buang hajat, yaitu dengan nama Allah dikategorikan juga sama, yaitu ismu rasulillah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman lahu, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana alaihi salatu wassalamu, disebutkan dalam hadis, kana alaihi salatu wassalamu idza dakhala al-khala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, kalau dia masuk, wa syawadha khatamahu, dia buka, dia taruh cincinnya, dia lepas cincinnya, li'annahu kana alaihi, karena li'annahu, karena cincinnya, kana alaihi, itu ada di atas cincinnya, ukiran Muhammadun Rasulullah. Ada ukiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ukiran tersebut, maka cincinnya dibuka ketika dia masuk tempat buang hajat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan Imam At-Tirmidzi, hasan sahih, di sini hasan sahih. Waqala Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan, huwa ala syarti syaikhaini, hadis yang sahih yang tadi itu, karena alaihi salatu wassalam kalau masuk WC buang buka cincinnya, itu sahih ala syarti syaikhaini, sahihnya menurut syarat, sahih menurut syarat sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Wa'alam, ketahuilah saudaraku, anna kulla ismin mu'azzamin, bahwa setiap nama yang mu'azzam, nama-nama yang diagungkan dalam syariat, mulhaq, itu hukumnya disamakan bima dzakarna, dengan apa yang kita sebutkan daripada nama Allah dan nama Rasul, dia dimakruhkan untuk dibawa masuk ke dalam kamar buang hajat di dalam restroom. Fin naz'i mulhaqun bima dzakarna fin naz'i, kita samakan dengan apa yang kita sebutkan fin naz'i, untuk dilepaskan gitu, nama-nama tersebut untuk dilepaskan. Sarrah, jadi kalau kita punya kaos kita ada tulisan Sayyidina Husain misalnya, itu kan ismun mu'azzam juga, ismun sahabat. Kemudian walaupun sebagian tidak mengatakan demikian begitu ya, ada ismul malaikah, ada nama Jibril mungkin gitu, ada malaikat, ada nama Izrail, banyak nih sekarang ya orang pakai kaos tulisannya Izrail sebagai pengingat kematian, dia taruh gede banget, siap-siap Izrail akan datang. Itu ismun mu'azzam, itu Izrail itu ismun mu'azzam, nama yang diagungkan. Maka kalau mau kayak gitu tuh, ketika buang hajat dibuka dulu kaosnya tuh. Buka dulu kaosnya, kemudian dilepas baru dia masuk. Jadi jangan pakai baju yang biasa-biasa aja. Kalau mau tulisan kuat aja, kuat yang semangat-semangat. Jangan nama mu'azzamnya, karena kita adalah orang yang butuh kepada hajat, butuh kepada buang air masuk ke dalam kamar mandi. Maka jangan sampai kita melakukan kemakruhan karena kita bawa ada nama Sayyidina Ali, ada bawa nama malaikat, ada bawa nama para nabi, ya kan gitu. Nabi banyak tuh ya. Apa namanya banyak apa namanya teman-teman muda kreatif bikin kaos kemudian dituliskan nama nama-nama nabi gitu. Enggak apa-apa, boleh. Cuman jangan pesan kepada orang-orang jangan bawa ke kamar mandi ya gitu. Sarraha bihi Imamul Haramain, ini yang dieksplisitkan dijelaskan oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain Abu Imam Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni dalam kitabnya Dirasatul Madhab. Wah, aduh lupa saya kitabnya, beliau lupaan. Aduh, lupa ntar kita ini apa ini kita pastikan nanti. Mungkin teman-teman ada yang ingat tuh kitabnya Imam. Wa tabi'ahu Ibnu Rifati, dan diikuti oleh Imam Ibnu Rifah. Fa yadkhulu fihi, karenanya itu masuk di dalam hal tersebut di dalam nama-nama yang mu'azzam asma'u jami'ir rasul. Ah, tadi kita sebut nama-nama para nabi dan juga para rasul. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wal anbiya, dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam, bagi mereka salawat dan keselamatan. Qala, dikatakan wala yastakbilu syamsu wallahu ta'ala alam. Udah hampir jam 6, kita tutup saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa tanggung ya biar sampai jam 6 nih? Udah cukup deh, kelamaan ngaji enggak enak juga. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ini masih membahas tentang adab-adab istinja. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Bagi teman-teman sarjana muslim, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau juga kekeliruan dalam memahami teks Kifayatul Akhyar, saya dengan sangat senang sekali untuk bisa dikoreksi. Baik itu melalui kolom komentar atau juga melalui telegram pribadi saya. Atau juga nomor WhatsApp pribadi saya. Saya dengan amat senang sekali menerima koreksian tersebut. Gitu ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mohon untuk men-share berita ini bahwa ada pembacaan kitab Kifayatul Akhyar di setiap pagi Senin sampai Jumat insyaallah jam 5 sekitar 5.15 atau 5.20 setelah salat subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.